Wa yan bagi ayan wa bi siwaki sunnah liutsaba alaihi wa yablaa riqahu awalastiyaki. Ini masih menjelaskan seputar siwak. Di saat bersiwak, seseorang disunahkan untuk niat sunnah. Jadi tidak hanya menggosok gigi, tetapi juga niat sunnah. Kenapa disunahkan niat sunnah? Supaya siwak yang dilakukan itu mendapatkan pahala. Jadi kalau hanya bersiwak tanpa niat sunnah, ini tidak mendapatkan pahala. Disunahkan pula seorang yang bersiwak, dia menelan ludah yang dilakukan di saat bersiwak. Jadi di saat pertama kali bersiwak, menggosok giginya, itu disunahkan untuk menelan ludahnya. Dan tidak disunahkan menghisap siwak. Jadi setelah selesai bersiwak, seseorang tidak disunahkan dalam arti makruh ya, makruh menghisap siwak yang setelah digunakan bersiwak. Wa yundabu tahlilu qabla siwaki au ba'dahu min atharit ta'am. Wasiwaku afdalu minhu khilafan liman akasa. Sesuatu yang kesunahannya beriringan dengan siwak adalah tahlil. Tahlil ialah menyela-nyelai gigi karena sisa makanan yang tersangkut. Jadi menyela-nyelai gigi ini hukumnya sunnah ya, tidak hanya sebatas rutinitas setelah makan, tetapi hukumnya sunnah. Kesunahan tahlil ini boleh dilakukan sebelum siwak, boleh pula dilakukan setelah siwak. Dan perbandingan antara siwak dan tahlil ini lebih utama yang mana? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan lebih utama siwak ya. Dan tentunya pendapat yang lainnya lebih utama tahlil. Wala yukrohu bisiwaki huirihi in adzina aw alima ridahu wa illa haruma kaahdihi min milkil huiri malam tajri adatun bil i'radi anhu. Kesunahan bersiwak ini bisa dilakukan dalam arti tidak makruh dengan menggunakan siwak orang lain. Jadi untuk mendapatkan kemakruhan tidak harus bersiwak dengan siwak milik sendiri, tapi boleh menggunakan siwak orang lain dengan catatan, dengan syarat pemiliknya mengizinkan ya. Tentunya pemiliknya mengizinkan atau tidak ada izin secara langsung, tetapi pemakai siwak itu tahu bahwa pemiliknya rela kalau siwaknya dipakai. Karena misalkan sudah teman akrab, sudah kenal lama, jadi milikku, milikmu itu, walaupun tidak mengizinkan secara langsung, tetapi andai kata dia tahu, pemiliknya tahu, pasti dia akan rela. Bila tidak ada syarat demikian, hukumnya haram ya, hukumnya haram. Jadi memakai siwak orang lain tanpa izin, itu hukumnya haram. Hukumnya haram seperti mengambil barang orang lain. Jadi hukum memakai siwak orang lain, hukumnya seperti mengambil barang orang lain. Ini kalau memang tidak ada kebiasaan dari pemilik siwak yang dia sudah berpaling dari siwak. Artinya misalkan ada seorang yang memiliki siwak, kemudian siwak itu sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak dipakai. Seseorang yang memakai siwak itu hukumnya boleh bila memang kira-kira yang pemilik siwak itu sudah tidak menghiraukannya lagi ya. Walaupun tidak ada izin, walaupun tidak mengetahui dia ridho, tetapi selama pemilik siwak dia tidak menghiraukan siwak yang dimilikinya lagi, itu hukumnya boleh digunakan. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali illam yataghayyar famuhu binahwi naumin. Bersiwak dimakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa. Tetapi kemakruhan itu berlangsung atau dimulai setelah zawal. Zawal artinya matahari bergeser dari tengah langit ke arah barat ya. Jadi selama matahari sudah bergeser ke arah barat dari tengah langit, maka bagi orang yang berpuasa dia dimakruhkan untuk bersiwak. Kemakruhan ini berlaku selain orang yang bangun tidur kemudian mulutnya bau mulut, mulutnya bau ya, jadi bangun tidur mulutnya bau itu masih disunahkan untuk bersiwak walaupun dia berpuasa ya. Wallahu a'lamu bishawab.